بني وأيضا ذا إيمان وأبدا أنه بواسطة دي مبني جوجا bahwasanya dia mabni juga. Daiman wa abada. Selama-lamanya. Wa bina'uhu ala arba'i halat. Dan mabninya kata beliau di atas empat keadaan. Kenapa jadi empat? InsyaAllah. Karena nanti ada nun niswah. Nah. Mabninya di atas empat keadaan. Kita akan lihat keadaan-keadaan. Al-halatul ula, keadaan pertama. Wahal aslu, dan dia adalah asalnya. Ayubna ala sukun. Dah, asal daripada fil amr itu mabni di atas sukun. Wadhalika fi maudhi'ai. Demikian itu pada dua contoh. Pada dua tempat. Fil amr ini enaknya di sini dirinci tempatnya supaya kita tahu. Oh, saat inilah dia dimabrikan di atas apa? Sukun. Iya. Al-awwal yang pertama, dia dimabrikan di atas sukun. Ida kana sahihul akhir. Walam yattasil bihi syai. Ya, mabini di atas sukun. Kalau dia sahih akhir, satu. Kalau dia sahih akhir. Artinya huruf akhirnya bukan huruf illa. Dan tidak bersambung dengan sesuatu. Sesuatu di sini siapa? Ya alif, waw, ya, yang biasa. Iya. Nahkum akrim wastami wastagfir. Lihat semua ini. Semua ini sahih akhir dan tidak bersambung dengan sesuatu. Iya enggak? Iya enggak, Abdal? Jangan suka pakai sandal orang, Abdal. Setengah mati orang cari sandal. Kudengar di antara yang suka pakai sandal ini afdal. Jangan. Lebih baik kita jalan kaki, telapak kaki, daripada pakai hak orang. Paham? Demikian pula selain afdal. Nah, saya heran. Kenapa sandalku berjalan ke WC ini? Padahal saya buka di luar sini. Kulihat kakinya tidak ada. Nah, sayapnya juga tidak ada. Kenapa terbang ke WC? Heran saya itu. Iya. Itu untuk sementara. Iya. Kebetulan saya lihat afdal. Alhamdulillah. Jadi, kita lanjut dulu. Lanjut dulu. Iya. Keadaan pertama itu ya. Semua itu sahih akhir. Tidak bersama dengan akhirnya sesuatu. Wa qawlu ta'ala, contoh dalam ayat seperti biasa ya, padahal tadi kan contoh di perkataan biasa itu sudah jelas. Tapi di sini beliau biasakan bahwa ketika beliau bahas contoh, maka ada dari ayat dan ada dari kalam biasa. Iya. Ada dari ayat dan ada dari kalam biasa. Contoh dari ayat adalah firman Allah, kul lil mu'minin. Mana dia? Kul. Sahih akhir. Sahih akhir. Asani yang kedua, tempat kedua, idza tasalat bihi nunun inunul inah. Ini yang disukun ini. Kalau dia bersambung dengan nun inah. Nun niswa. Juga mabni di atas apa? Sukun. Ya enggak? Nah, misalnya antum katakan begini. Ya, katakan idrib. Idrib. Sambung dengan nun inah apa jadinya? Hah? Idrib inah. Kan begitu sama. Juga dimabnikan di atas apa? Sukun. Jelas gak nih? Jelas gak? Paham gak? Paham atau belum? Hah? Kalau bersama dengan nun, inna. Bahkan mereka katakan, walaupun itu adalah fi'il mu'tal. Walaupun itu adalah fi'il apa? Mu'tal. Kalau bersama dengan nun inna, mabni di atas sukun, tidak jadi penghilangan huruf terakhir. Paham gak? Misalnya, contoh ya. Yad'u. Yad'u. Yad'u. Kalau jadi fil amr jadinya apa? Jadinya apa? Kan jadinya apa? Kan? Udu'u. Dihilangkan huruf? Huruf apa? Huruf waw. Kan begitu? Iya. Sambungan nun inas. Apa jadinya? Hah? Udu'u. Nah. Kembalikan lam yang hilang. Kembalikan yang hilang. Kan dia dihilangkan ketika di situ. Iya, dihilangkan di situ. Sekarang sudah ada nun apa? Nun niswa. Dia mabni dari siapa? Sukun. Fi'il mudhari itu apapun dia, sohi akhir atau muhtal akhir. Kan dia dari fi'il mudhari. Nah, kan fi'il mudhari kan misalnya yadribu. Yadribu atau yad'u. Semua dengan nun niswa, apa jadinya? Yadribu menjadi? Hah? Yadribu menjadi? Yadribna. Yad'u menjadi? Yad'una. Kan begitu. Ya buat fi'il mudhari, fi'il amr dari sini. Kan tinggal antum sukni. Paham gak? Ditambahkan apa? Alif. Jadi idribna. Udu'una. Paham gak? Paham gak ini? Jadi walaupun dia mutal akhir, kalau bersambung dengan nun niswa, maka jadi apa? Mabadi di atas apa? Sukun. Itu tempatnya sudah itu. Tempatnya fi'il dimabadikan di atas sukun kalau bersambung dengan nun niswa. Nun inah nama lainnya. Iya. Contoh. Kumna. Akrimna. Wastami'na. Wastagfirna. Lihat semuanya di sukun. Wa qawlu ta'ala wa kulna qawlan ma'rufa. Mana dia? Kulna. Kulna. Fakul wahidin min hadil af'al. Setiap salah satu dari fiil-fiil ini, fiil amr, dia termasuk fiil amr. Mabniun ala sukun ad-dhahir. Tetap di atas sukun yang nampak, ala akhiri di atas akhirnya. Wa nunul inas domir muttasil. Sementara nun inas adalah domir yang bersambung. Mabni ala fathi fi mahali rafin fa'il. Dia mabni di atas fathah, berada dalam kedudukan rafa sebagai fa'il. Jelas ini. Jadi itu nun inas. Ini bedanya dengan nun taukid. Nun taukid huruf. Nun taukid apa? Huruf. Kalau nun inas apa? Fa'il. Kan menunjukkan banyak pelaku perempuan. Paham gak ini? Paham saudara? Hah? Alhamdulillah. Ini dia keadaan pertama. Mabni di atas sukun tempatnya dua. Tempatnya apa? Dua. Kalau sahih akhir tidak bersambung dengan sesuatu. Dan kedua kalau bersambung dengan nun. Nun niswa, nun inas. Al-halatu sahaniya. Tempat keadaan kedua. Maksudnya mabninya kedua. Ayyubna ala hatfi harfil illah. Dia dimabnikan di atas penghilangan huruf illah. Dimabnikan di atas penghilangan huruf illah. Kapan? Wadhalika demikian itu. Idha kana mu'talal akhiri. Kalau dia mu'tal akhir. Satu saja tempatnya. Ya. Dihilangkan huruf illahnya kalau dia mu'tal akhir. Satu, tidak banyak. Nahu iksha wagzu irmi. Iksha apa yang dihilangkan? Iksha apa yang dihilangkan? Ugzu irmi. Ya. Waqulu ta'ala fatawalla anhum. Mana dia? Tawalla. Apa yang dihilangkan? Alif. Wa'fu anna. Mana dia? U'fu. Apa yang dihilangkan? Waw. Wattakillah. Ittakillah. Mana fi'il amr? Ittaki. Apa yang dihilangkan? Ya. Paham enggak? Kita tahu semua itu karena harokatnya. Kalau dhamma berarti waw. Kalau fathah berarti? Alif. Kalau kasro berarti? Fakul wahidin min hadil af'al. Maka setiap salah satu dari fiil-fiil ini. Fiil amrin mabni ala hadfi hadfil illah. Fiil amr mabni di atas penghilangan huruf illah. Wahil alif min. Dia adalah alif pada kata iksha tawalla. Wal fatah qobla dalilun alaiha. Fatah sebelumnya itulah dalilnya. Atasnya. Wal waw min ugzu wa'fu. Dan waw dari kata ugzu dan u'fu. Wad doma tu qobla dalilun alaiha. Doma sebelumnya itulah dalilnya. Wal yamin irmi wat taki. Ya pada kata irmi dan ittaki. Wal kasratu qobla dalilun alaiha. Jelas tak? Ini tempatnya. Hilangkan huruf terakhir. Al halatu salisah. Keadaan yang ketiga. Ayubna ala hatin nun. Dia dimabrikan di atas penghilangan nun. Satu juga tempat ini. Wadhalika idha tasola bihi alifil isnain. Awwaul jama'ah. Aw ya'al mukhatabah. Demikian itu kalau bersambung dengan alif isnain. Atau waw jama'ah. Atau ya'al mu'anatatil mukhatabah. Jelas ini. Ya, kalau dia berupa af'alul khomsah itu kata lainnya. Kalau dia berupa af'alul khomsah, maka dengan penghilangan nun. Tinggal contoh, famitsalu mattasala bihi alif itsnain. Contoh apa yang bersambung dengan alif itsnain? Qauluka, perkataan antum, kuma, akrima, istami'a, istaghfira. Semuanya hilang nunnya. Bersambung dengan alif. Wa qawlu ta'ala faqula lahu qawlan layyina. Mana dia? Qula. Ya. Wa mithalu mattasala bihi wawul jama'ah. Contoh bersambung dengan waw jama'ah. Qawluhu, qawluka, perkataan antum, kumu, akrimu, istai wastami'u wastaghfiru. Wa qawlu ta'ala wa qulu linnasi husna. Qulu. Wa mithalu mattasala bihi ya'ul mu'annatsatil mukhatabah. Contoh bersambung dengan ya yang menunjukkan perempuan diajak bicara. Qauluka, perkataan antum, kumi, akrimi, stami'i, staghfiri. Wa qawlu ta'ala faquli wasrobi wa qorri aina. Itu semuanya. Paham ini? Iya, sambung semua dengan ya. Faqul wahidin manihatil af'al. Setiap salah satu dari fi'il-fi'il ini, fi'il amrin, dia adalah termasuk dari fi'il amar mabni al-hatin nun, mabni dari penghilangan nun. Ya. Wal alif amil waw amliya, sementara alif waw atau ya'nya domir mutasilun, dia adalah domir yang bersambung. Mabniun ala sukun, dimabnikan di atas sukun. Fi mahali rofin fa'il, berada dalam kedudukan rofa sebagai fa'il. Jelas berarti ya. Al-halatu rabi'ah, keadaan keempat. Keadaan yang keempat, ayyuban ala al-fath, dia dimabnikan di atas fathah. Kapan ini? Ya, kapan fi'il mudhari mabni di atas fathah? Itu pertanyaannya. Kalau antum mau tahu fil amr mabni di atas fathah, berarti antum harus tahu kapan fil mudhari mabni di atas fathah. Kapan? Kapan? Kalau bersama dengan nun taukid. Ya sudah, fil amr juga. Misalnya idrib. Antum masukkan fil nun taukid. Apa jadinya? Idribanna atau idriban. Paham enggak? Mabni juga di atas apa? Fathah. Sama persis dengan fil a fil mudhari. Ya, wa dzalika idza tasala bihi nun taukid. Demikian itu kalau dia bersambung dengan nun taukid, khafifatan kanat. Apakah nun taukid yang ringan, yang tidak tasdid, yang sukun? Contoh kuman, akriman, istami'an, istaghfiran, au sakilatan, atau nun taukidnya yang berat, yaitu nun taukid yang ditas tasdid. Contoh kumanna, akrimanna, istami'anna, istaghfironna. Jalan enggak? Faqul wahidin min hadil af'al. Setiap salah satu dari contoh-contoh fi'il-fi'il ini, fi'il amrin, dia adalah semuanya fi'il amr mabniun al-fath, dimabnikan di atas fathah. Kenapa? Litisolihi binunit taukidi, karena dia bersambung dengan nun taukid. Wa nunu taukid dan nun taukid apa? Khafifatan kanat au sakila, khafifatan au sakila, ringan atau berat, harfun. Semua itu sebagai apa? Huruf. La mahalla lahu min al-i'rab, tidak punya kedudukan dalam i'rab. Jelas ya? Jelas? Alhamdulillah. Tambih sebagai penutup dari pembahasan fil amr, baru tambih. Qaulul musannif, perkataan penulis, wal amru majzumun abada. Perkataan di matan, fil amr dijazm selama-lamanya. Apa maksudnya? Ai yaitu annahu, bahwasanya dia yu'amalu mu'amalatal mudhari'il majzumi, yaitu bahasanya dia yu'amalu diperlakukan mu'amalata al-mudhari, seperti diperlakukannya fi'il mudhari al-majazum yang dijazam. Sama. bagaimana antum perlakukan fi'il mudhari yang dijazm, itulah yang antum lakukan pada fi'il amar. Paham gak ini? Paham ya? Iya, itu dia. Kenapa li'annahu yubna ala sukun wal had? Karena dia diberikan di atas sukun dan penghilangan. Kama annal mudhari'a al majzuma yujzamu bihima. Sebagaimana mudhari yang dijazm, dijazm juga atas keduanya. Di atas sukun dan di atas apa? Penghilangan. Wa ala dhalika qawlu Abi Rif'ah al-mashhur, di atas dasar itulah perkataannya Abu Rif'ah yang terkenal, baik syair yang terkait dengan hukum fil amr. Apa kata beliau terkait dengan hukum fil amr? Wal amru mabniyun ala ma yujzamu bihi mudari'uhu ayyaman yafhamu. Kata beliau, amr fil amr mabni ala di atas ma yujzamu bihi, di atas apa yang dijazam dengannya, mudari'uhu fil mudari'nya. Wahai huruf nida itu huruf panggilan. Wahai orang yang yafhamu memahami. Dan artinya pahamilah bahwa fil amr itu dijazam di atas apa fil mudhari dimabnikan di atas apa fil mudhari dijazam. Paham ini syairnya? Paham syairnya? Belum? Paham dah? Alhamdulillah. Siapa yang belum paham? Ruslan? Antum Ruslan atau Ali? Iya. Jelas ini ya? Jelas berarti ya? Itu. Yang paling terlambat tadi. Dari mana kita? Pikir. Alhamdulillah. Paham? Hah? Yang terakhir. Ya, maksudnya? Yang baru-baru belum? Yang mana? Hah? Syairnya? Gampang sekali kurasa ini. Dia bilang, wal amru mabni, fil amr itu dimabnikan, ala di atas ma yujzamu bihi, di atas apa? Apa yang yujzamu bihi, dijazam bihi dengannya mudhari'uhu. Di atas apa yang dijazam dengannya mudhari'nya. Artinya mudhari'nya dijazam di atas apa, itulah mabninya. Ya? Ayaman yafhamu, wahai yang memahami. Paham berarti? Selesai. Wa ammal mudhari'u, adapun fi'il mudhari, fa hukmuhu annahu taratan yakunu mu'raba wa hal aktsar. Maka hukumnya taratan kadang. Kadang. Taratan kadang yakunu menjadi mu'rab. Kadang dia menjadi kata yang mu'rab wa hal aktsar, dan ini kebanyakannya. Karena asal daripada fi'il mudhari adalah apa? Mu'rab. Dia itu mabni kalau ada sebab nun taukid atau nun nis. Wa taratan yakunu mabniyan, dan kadang dia menjadi kata yang mabni. Fakufa yakunu mu'raban bisyat alla tattasil bihi nunul inat wala nunut taukid. Maka dia akan menjadi mu'rab dengan syarat tidak bersambung dengan nun inat, tidak pula dengan nun taukid. Jelas tak? Syarat dia mu'rab tidak bersambung dengan nun inas dan tidak bersambung dengan nun taukid. Paham? Wa huwa fi halati i'rabihi marfu'un da'iman. Dan dia pada keadaan i'rabnya marfu' selama-lamanya. Hatta yadkhula 'alaihi nasibun fayansibahu au jazimun fayajzimahu. Sampai masuk padanya penasab sehingga dia menasabnya, atau penjazam sehingga dia menjazamnya. Paham enggak? Jadi dia marfu selama-lamanya sampai masuk penasab yang menasabnya dan penjazam yang menjazamnya. Paham enggak? Sawa'un kana raf'uhu bi dhammatin dhahiratin aw muqaddaratin. Sama saja apakah rupanya dengan dhamma yang nampak atau tidak nampak. Nah contoh, yakumu wa yas'a wa yad'u wa yaqdi. Nah, ada nampak, ada yang tidak nampak. Wa qulu ta'ala yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Mana dia? Yamhaqu dan yurbi. Nampak dan tidak nampak. Fa kullu min, maka setiap dari yakumu wa yamhaq yakumu dan yamhaku fi'il mudhari'in marfu. Fi'il mudhari' yang dirofa. Kenapa dirofa? Litajarrudihi 'anil nasibi wal jazimi. Karena kosong dari penasab dan penjazim. Wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu dhahir 'ala akhirih. Tanda rupanya adalah dhamma nampak di akhirnya. Wa ma adahuma, dan apa selain keduanya? Selain siapa keduanya? Selain siapa? Selain selain mana ini? Ya selain yamhaku dan yakumu tadi. Iya kan? Yamhaku dan yakumu fil mudhari yang marfu alamat rupanya dhamma nampak. Selain keduanya itu, selain yamhaku dan yakumu, fi'il mudhari marfu sama. Juga fi'il mudhari yang marfu litajarrudi 'anil nasib wal jazim, karena kosong dari penasab dan penjazim, wa alamat rafi ad-dhammatul muqaddaru 'ala akhirih. Tanda nasabnya adalah dhamma yang tidak nampak di akhirnya. Mana min duriya at-ta'adduru, yang menghalangi dari nampaknya adalah karena dia ta'addur pada siapa? Yas'a, pada kata yas'a, karena kalau alif itu ta'adduh. Wasiqalu fil baki, dan alasan dari tidak nampaknya siqal pada selainnya, pada sisanya itu selain yas'a. Kan tadi selain yas'a berarti tinggal siapa? Ada yad'u yakumu. Bukan yakumu, yang mukaddaro ini. Yang mukaddaro yaitu kan selain yas'a berarti yad'u yakudi dan yurbi, paham gak? Selain yas'a, kan yakumu sudah tadi dohir. Jelas? Fa'indakola alaihi nasibun, nasobah. Kalau masuk padanya penasob, maka dia menasobnya. Nah contoh, lan yakuma muhammadun, mana dia? Yakuma au jazimun jazamah, atau masuk pada penjazam, maka dia menjazamnya. Contoh, nah lam yakum muhammadun, mana dia? Yakum. Fayakuma fil mudhari mansub bilan, maka yakuma fil mudhari nasab dengan lan. Walamatu nasbi al fatatu dahir ala akhiri, tanda nasabnya adalah fatah nampak pada akhirnya. Wayakum, dan yakum fil mudhari majzumun bilan, yakum adalah fi'il mudhari dijazm dengan lam. Wa alamatu jazmiyah sukun dhahir ala akhiri, tanda jazmnya adalah sukun yang nampak di akhirnya. Wa muhammadun fil mitalaini fa'ilun, dan Muhammad pada dua contoh itu adalah sebagai fa'il. Tanda selesai. Fa'ini tasolah bihi nunul inas, itu kan mu'rab tadi. Sekarang kata beliau, fa'ini tasolah bihi nunul inati, kalau bersambung dengannya nun inas, bunia ma'ah ala sukun, maka dimabnikan bersamanya di atas sukun. Dimabnikan bersamanya di atas sukun. Nah qawli ta'ala, contohnya adalah firman Allah ta'ala, wal walidatu yurdi'na, mana? Man dia? Wa ini tasala bihi nunut tawqid khafifatan kanat au thakilatan, kalau bersama dengan nun tawqid apakah ringan atau berat? Bunia mahal al-fat, maka dimabdikan bersamanya di atas apa? Fatnah qawli ta'ala, contohnya firman Allah ta'ala, la yusjananna wa la yakunan. Paham ini? Kama taqoddama dhalika fi mawadi dhamma, sebagaimana telah lewat di hal ini pada tempat-tempat yang diirob dengan tanda dhamma. Paham gak insyaAllah? Alhamdulillah. Wa la buddha fil mudhari, kemudian kata beliau rahmatullah ta'ala, la buddha wala buddha, wa dan buddha, la buddha, harus, dan la buddha dan harus. Fil mudhari, pada fil mudhari ayakuna mabdu'an, hendaklah dia diawali, diharfin dengan satu huruf zaid tambahan, min hurufin arba'ah, dari empat huruf, salah satu dari huruf tambahan dari empat huruf. Wahia, dan dia adalah alhamzatu wa nun wal ya wa ta, yaitu harus ada pada awalnya hamzah atau nun atau ya atau ta. Al majmu'a fi qaulika, yang terkumpul dalam ucapan antum ana itu, di makna adraktu, dalam artian ana itu artinya saya mendapatkan. Wa qauluka au qauluka, atau ucapan antum na'aitu, terserah antum mau bilang apa, na'aitu bima'na ba'utu, saya telah menjauh. Saya telah menjauh. Wa qauluka au qauluka antum bilang ataina au na'ti bima'na al-maji, berarti dalam artian dia bermakna apa? Telah datang. Terserah antum mau bilang apa, yang penting antum apa? Hafal. Paham gak ini? Jelas bukan afdal ringkasannya. Iya, kan itu cuma ada hamzanya. Paham ini? Paham Ahmad? Terserah. Iya. Wa yustaratu fi hadhihi zawaid, dan dipersyaratkan pada tambahan-tambahan ini antadul ala makna. Harus tambahannya itu ada maknanya. Sudah paham gak itu? Yaitu hamzah itu kan maknanya apa? Saya. Kalau nunnya kami. Ya, kalau ya dia laki-laki, kalau tak dia perempuan. Harus itu taknya itu. Huruf-huruf itu punya makna. Kalau tidak punya makna maka tidak jadi fi'il mudhari. Sudah paham kan? Harus dia punya makna. Itu tambahannya. Wa takallum aul kitab aul ghaibah. Yaitu menunjukkan makna orang berbicara atau orang yang diajak bicara atau ghaibah, orang yang dibicarakan. Kan tadi kan ada artinya saya berarti orang berbicara. Iya, kalau kamu berarti orang diajak bicara. Kalau dia berarti orang yang dibicarakan. Harus maknanya. Lihat uraiannya. Fal hamzatu tadullu alal mutakallim wahda. Mudzakkarun kana aw muannatha. Maka hamzah menunjukkan atas orang berbicara sendiri. Bicara sendiri. Hah? Orang berbicara sendiri. Orang gila itu. Iya. Maksudnya saja. Satu saja. Orang berbicara satu orang. Itu maknanya wahda. Orang berbicara satu orang. Kan saya. Berapa orang itu? Hah? Satu orang. Mudzakkarun kana aw muannatha. Apakah dia laki-laki atau perempuan? Apakah dia laki-laki atau apa? Perempuan. Bisa. Nah akumu. Contohnya apa? Akumu. Saya berdiri. Bisa laki-laki yang bilang akumu. Bisa juga siapa? Perempuan. Wanun tadulu alal mutakallim al mu'addim nafsah. Alladhi ma'ahu ghairuhu. Masya Allah, ada dua. Sementara nun. Nah. Paham? Nakumu. Misalnya. Itu artinya. Dia menunjukkan. Ala atas al-mutakallim. Orang berbicara al-mu'addim nafsah. Yang membesarkan dirinya. Paham gak ini? Yang membesarkan apa? Dirinya. Anas toh misalnya Anas. Dia berdiri depan sini ceramah. Kami yang berbicara di sini, bangga, hanyalah orang dari raha yang sedikit ilmunya. Bangga, dia bilang kami. Apa maksudnya itu? Itu dia bahasakan seperti itu. Padahal dia sendiri kan? Ya, cuma satu orang. Dia bilang apa? Kami. Dalam rangka apa itu? Ta'adim. Sebenarnya dia membanggakan dirinya. Saya orang raha, masya Allah. Nih ya. Anda paham gak ini? Paham? Ini juga maknanya kalau Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan kami. Artinya Allah subhanahu wa ta'ala mengagungkan dirinya. Bukan berarti Allah banyak. Paham makna yang pertama? Jadi bisa satu orang yang bilang kami. Paham gak? Yang bilang apa? Kami. Jadi sini. Atau Allah di ma'ahu ghairuhu. Ini makna aslinya. Atau yang bersamanya selainnya. Kita semua ini bilang apa? Kami duduk di masjid. Ini. Paham gak? Lagi bersama orang lain kita bilang apa? Kami. Paham ini insya Allah? Ini makna kedua dan ini asalnya memang. Nah itu. Nah untuk apa? Kami. Banyak orang. Kalau saya itu satu orang. Nah nakumu. Jadi bisa dua di sini. Bisa digunakan oleh seorang atau banyak orang. Walia sementara ya tadulu alal goib. Sementara ya menunjukkan atas apa? Goib yang dibicarakan dia, dia. Iya. Nah, Zaidun yakumu. Zaid dia berdiri. Zaid dia berdiri. Iya. Wa ta sementara ta tadulu alal mukhatab awil goib. awil goiba. Sementara tak bisa menunjukkan atas yang diajak bicara, kamu. Awil goiba, atau menunjukkan seorang perempuan yang goiba. Paham? Kalau tadi kan goib laki-laki, kalau ya. Kalau tak, goiba. Seorang perempuan yang tidak ada di hadapan kita, orang ketiga. Nah, dia perempuan. Kalau tadi ya, dia laki-laki. Kalau ini tak, bisa apa? Dia perempuan. Atau bisa diajak bicara, kamu. Jadi tak bisa dua. Lihat contohnya, anta takumu, laki-laki. Kamu berdiri, laki-laki. Wanah bisa juga contoh yang goibah, perempuan. Hindun takumu. Hindun, dia berdiri. Paham gak ini insya Allah? Hindun, dia berdiri. Fakulun min, maka setiap dari akumu, wanakumu, wayakumu, watakumu, fi'il mudhari'in. Semua itu adalah fi'il mudhari. Kenapa? Liwujudi al-harfi za'idi fi awalihi. Karena ada huruf tambahan pada awalnya. Jelas ini? Jelas ini? Alhamdulillah. Fa'in kana tahadil arufu asliyah. Ini dia sekarang masalah. Fa'in kana tahadil arufu asliyatan. Kalau huruf-huruf itu adalah asli, bukan tambahan. Nah contohnya akala. Apa artinya ini? Akala. Telah makan. Bukan saya sedang makan? Bukan. Karena hamzanya apa? Asli. Paham gak ini? Paham gak ini? Hamzanya ini apa? Asli. Paham ini insya Allah? Hamzah itu. Kan yang masalah kita sekarang kan, kalau berada di awal. Dah? Untuk mengetahuinya asli itu, lihat saja. Kalau ada hamzah, atau ya, atau ta, atau nun, semua huruf anak itu anggaplah. Nah, kalau ada ya, ta, apa lagi? Ya, ta, nun, hamzah. Ciri-ciri dia asli itu kalau setelah dia ada dua huruf. Hah? Setelah hamzah, setelah ta, setelah ya, setelah nun, dua huruf, maka pasti asli itu. Karena fi'il itu tidak pernah kurang dari berapa? Tiga. Berarti dia huruf ketiga kan? Kan setelah dia dua huruf. Paham? Berarti hamzahnya kan sebelumnya? Ketiga. Jumlahnya dengan hamzah tiga. Maka pasti asli itu. Karena fi'il yang tiga huruf, kalau ditambah huruf mudhari, pasti jadinya berapa? Jadinya berapa? Empat. Paham kan? Jadinya empat. Jadi kalau tiga, sudah. Dia asli. Dia apa? Asli. Contoh akala, nakola, ya isa, tak isa. Semuanya apa? Asli. Karena setelah dia cuma ada dua huruf. Nah, setelah dia cuma ada berapa huruf? Dua. Selesai. Au kanat za'ida, lakinnaha la tadullu alal ma'na al-mutaqaddim. Atau dia tambahan, akan tetapi tidak menunjukkan atas makna yang telah lewat. Jadi anggaplah sekarang tambahan. Tapi tidak punya makna yang telah lewat. Hamzah tidak bermaknanya sayang. Bukan? Sayang? Saya. Iya. Hamzah tidak bermakna apa? Saya. Yang telah lewat? Tidak. Contohnya akroma. Apa artinya akroma? Telah memuliakan. Bukan saya memuliakan. Dipahami ini? Paham gak ini? Tidak ada maknanya itu Hamzah. Hamzah tidak punya makna. Narjasa, yarna'a, ta'allama. Paham gak? Ini semuanya hamzah, nun, ya, ta, tidak punya makna. Paham? Tidak punya makna. Jadi dua syaratnya tadi, harus huruf tambahan dan punya makna. Kalau asli, tidak jadi. Kalau tambahan tapi tidak punya makna, seperti yang diuraikan tadi di atas, maka juga bukan fi'il mudhari. Nanti jadi fi'il maddi. Dia jadi fi'il maddi. Atau isi paling tidak isim jamid. Nanti insya Allah kita akan tahu. Karena fi'il maddi yang la mudhari. Maka di sini fi'ilnya fi'il maddi. Bukan fi'il mudhari. Wallahu a'lam. Jelas. Jelas ini insya Allah. Alhamdulillah. Nawasibul mudhari. Sebanyak waktu tak? penasabil mudhari. Qala beliau berkata, panawasibu, lanjut Ahmad. Ahmad, lanjut dong. Lanjut. Iya kan? Mumpung kita dikasih kesempatan 10 menit. Iya kan? Nanti kita mati. Menyesal. Nawasibul mudhari. Penasab fi'il mudhari. Ini sudah lewat ini sebenarnya. Cuman karena penulis menambahkan penasab yang lain lagi. Paham gak? Bukan sebenarnya penasab lain dia. Sebenarnya masih itu penasabnya. Cuman penulis mengatakan wan nawasibu asyarah. Penasab fi'il mudhari itu ada 10. Padahal kita dulu bilang berapa? Kita bilang dulu berapa? 4. Kok jadi 10 sekarang? Kan begitu? Kata beliau 10. Wa ya'an walan wa idan wa kai. Walamu kai walamu juhud. Wa hatta wal jawabu bil fa'i wal wawi wa au. Iya. Jadi penasab sekarang adalah siapa? Coba sebutkan yang dia bilang. Pertama an. Kedua lan. Tiga idan. Empat kai. Iya, apa lagi? Lamu kai li maksudnya. Oke, selanjutnya? Nah, kita taruh di sini ya. Lamu kai maksudnya li yang bermakna kai. Li yang bermakna agar supaya, kan ini dia sebenarnya ini. Kai, kai apa artinya? Agar supaya. Lamu kai maksudnya li yang bermakna kai. Nanti kita akan jelaskan. Sebenarnya lamu kai li yang bermakna apa? Kai. Paham? Terus selanjutnya lamul juhud li juga. Lamul juhud li juga, tapi maknanya juhud tidak. Kalau tadi maknanya yang ini agar supaya. Kalau yang ini lamul juhud namanya apa? Maknanya tidak. Juhud penapian. Ya. Kalau ini maknanya kai, kalau yang ini maknanya apa? Sama dengan la. Nafi dia. Ya, selanjutnya. Hatta. Selanjutnya. Al-jawab bil fa dengan apa? Waw wa dengan au. Paham ini? Supaya kita cepat paham bahwa belum bilang apa? Belum bilang penasab berapa? 10. Memang 10 kalau kita lihat semua fi'il yang jatuh ternyata setelah 10 ini masuk. Bang, kalau ada fi'il misalnya ya, yadribu. Yadribu. Ini yadribu maksud an yadriba lam idan kai li hatta fa wa au. Semuanya begitu. Paham? Kata yang terletak setelah semua 10 ini masuk. Paham ini? Tapi pada hakikatnya yang menasab ini cuma ini. 4 saja. Paham? Paham ini? Terus ini? Itu an-an. Dia bisa menasab ilmu dori dalam keadaan dia nampak ada annya. Bisa juga menasab ilmu dori dalam keadaan dia tidak nampak. Paham gak ini? Artinya tidak ada lafad annya, tapi dia menasab. Paham gak ini? Kalau dulu kan saya cuma kasih tahu bahwa ada an, ada lan, ada idan, ada apa? Kai. Memang hanya ini. Terus ini? Mereka katakan an, dua. Bisa dohiroh. Bisa nampak di kalimat an yadriba. Paham? An yaktuba. Dan bisa juga apa? Mukot. Bisa juga dia disembunyikan. Sembunyi dia. Kapan? Itu pertanyaannya. Kapan an sembunyi? Tidak nampak dalam kalimat. Ya setelah semua ini. Setelah li, lamukai, setelah lamul juhud, setelah hatta, setelah fa, setelah wa, setelah au. Itu an yang disembunyikan. Kalau antum dapat fi'il mudhari dinasab dengan ini. Yang ini. Kan penasab ini 4. Kalau antum dapat fi'il mudhari dinasab dengan ini, 6. Kan 4 tambah 6. Berapa semuanya? 10. Kalau antum dapat ini 6. Maka bukan. kelihatan dia menasab. Tapi siapa menasab? An mudmarotan. An yang disembunyikan. Paham? Karena begini saudara, ini li, hatta. Ini tiga, ini huruf jar. Gimana caranya huruf jar masuk pada fi'il? Tidak bisa. Pasti ada sesuatu yang dia masuki baru fi'il. Paham? Antum dapat kata ini. Lihat haba. Ini li huruf jar. Bisa masuk pada fi'il? Tidak bisa. Pasti ada yang dia masuki, yang dia hilangkan. Aslinya adalah li'an yadhaba. Kalau begitu dia masuk enggak pada fi'il? Masuk enggak pada fi'il? Nah, dia enggak masuk pada fi'il. Dia masuk pada apa? An isim. Masuk pada an. Paham enggak? Ini hatta huruf jar. Hatta matla'il fajri. Paham enggak? Hatta huruf jar. Bisa masuk pada fi'il? Bisa masuk pada fi'il? Nah, tapi kalau dia ada? Pasti bukan dia. Pasti ada sesuatu yang dihilangkan. Nah, paham enggak? Hatta yarji'a dalam ayat. Hatta yarji'a. Kok hatta masuk pada yarji'a? Menasab ilmu dari. Apa dia menasab? Bukan dia. Dia sebenarnya masuk pada sesuatu yang hilang. Siapa itu? An. Aslinya. Hatta an yarji'a. Sampai dia kembali. Paham gak ini? Imran. Paham. Hah? Apa antum bilang? Hah? Kurang paham? Kan mudah sekali sebenarnya. Kenapa? Perasaan mudah? Mudah gak? Kan begini, saya bilang dulu. Diminta bahwa menasab ilmu dari cuma berapa? Empat. Datang penulis ini mengatakan berapa? Sepuluh. Itu sepuluh. Kalau dilihat bahwa memang ilmu dari kalau terletak setelah sepuluh ini, dinasab. Paham? Tapi tidak semuanya ini menasab dengan dirinya. Paham? Ada yang menasab dengan dirinya, dia sendiri bisa menasab. Yaitu an, lan, idan, kai. Dan ada yang menasabul mudhari dengan orang lain. Ada yang menasabul mudhari dengan siapa? Orang lain, perantaran orang lain. Orang itu tidak nampak. Dia di balik layar saja. Paham, Ahmad? Ya. Contoh, Pak. Ini tempatnya yang selain empat itu. Li'an, hatta'an, fa'an, wa'an, au'an. Begitu nanti aslinya. Paham gak? Karena nam ini, dia menasab fi'il mudhari dengan an mudmarotan. An yang disembunyikan. Paham? Nanti sembunyinya bisa dua. Ada sembunyinya wajib sembunyi. Ada juga yang boleh sembunyi, boleh nampak. Paham? Nanti akan dirinci. Yang jelas antum paham dulu ini. Ini menasab dengan dirinya empat. Dia sendiri bisa menasab. Kalau yang ini, dia menasab dengan perantaran siapa? An yang disembunyikan. Paham enggak? Paham atau belum? Zainuddin? Mubar? Paham Ji? Paham? Imran? Paham Imran? Belum? Ada begini Imran? Kalau antum dapat ini ya? Ini enam ini. Nam ini setelahnya fi'il mudhari dinasab, maka antum mengatakan nas mansub bi an mudmarotan, dinasab dengan an yang disembunyikan. Bila mi ba'da hatta ba'da lamul juhud ba'da lamul kai, setelah hatta setelah lamul juhud, kan pasti ada setelahnya itu, pasti ada an yang apa? Sembunyi. Paham enggak? Paham Ahmad? Paham? Siapa yang belum paham? Hah? Jadi, belum bilang penasab ada 10. An, lan, idan, kai, lamul juhud, hatta, jawab bil fa saja. Jawaban dengan fa, karena nanti ada bentuk kalimat maru. Jawabannya itu dinasab dengan fa. An, mudmarotan setelah Pak, ada bentuk kalimat nanti insyaallah. Yang penting untuk pahami dulu ini. Jelas? Jelas ini? Alhamdulillah. Insyaallah besok syarah. Ada pertanyaan?